kalimat dari Allah, kita lanjutkan membaca dari kitab Al-Qur'an Minhaj. Minhaj yaitu jalan Al-Qur'an Najiyah, jalan golongan atau kelompok yang selamat. Wata'ifa Al-Mansurah, dan kelompok yang dimenangkan atau diberikan pertolongan. Kita sudah sampai halaman 159. Sekarang kita masuk poin nomor 6. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Jabir Zainul rahimahullah, وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني وقال dan telah berkata الشيخ عبد القادر الجيلاني عبد القادر الجيلاني fi kitabihi, di dalam kitabnya, fi kitabihi yaitu di dalam kitabnya yang berjudul Al-Ghunya, dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ghunya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, amma adapun Al-Firqatun Najiyatu, yang dimaksud Al-Firqatun Najiyah yaitu kelompok yang selamat, fahiyya Ahlus Sunnati wal Jamaati, maka yang dimaksud kelompok yang selamat itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi yang dimaksud dengan Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud Ahlus Sunnah itu orang-orang yang mengikuti Sunnah, yaitu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal Jamaah, dan dia mengikuti Jamaah, itu para sahabat. Jadi yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah siapa saja yang mengikuti pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapapun dia, dari mana pun dia, apapun organisasinya. Wa Ahlus Sunnati, dan yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah, la isma lahum, tidak ada nama, tidak ada julukan bagi mereka, tidak ada nama. La isma lahum, tidak ada nama sebutan bagi mereka, illa ismun wahidun, kecuali nama yang satu, kecuali satu nama, satu sebutan, satu gelaran. Wahuwa ashabul hadisi, itu mereka disebut sebagai apa? Ashabul hadis, orang-orang yang mengikuti, berpegang teguh dengan apa? Hadis. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti jalan beragama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Baik, kita lihat di sini perkataan beliau. Wa qala, wa termasuk apa? Huruf. Qala fi'il, fi'il, fi'il kata apa? Kerja, fi'il. Asy-syaikhu, syaikh apa? Isim, ada apanya? Alif lam, berarti ini isim, syaikh. Abdul, fi huruf kitabihi isim, hi juga isim. Al-gunya apa? Isim, ada alif lam. Amma, adapun termasuk huruf. Al-firqa isim, ada alif lam. An-najiyah isim, ada apa? Alif lam. Fa, huruf hiya isim. Ahlu isim. As-sunnati isim. Wa, huruf al-jamaah isim. Wa, huruf ahlu isim. As-sunnati isim. La, huruf, hurufnya isma isim. Lahum la, la itu dari kata li, huruf, huruf apa? C, aslinya li jadi la. Lahum, kalau hum isim, hum isim. Illa, huruf ismun apa? Isim. Wahidun isim. Wa, huruf dua isim. Ashabu isim ya. Al-hadisi isim. Bisa ya? Jadi itu sudah bisa membedakan mana isim, mana apa? Ada gak fi'il? Ada fi'ilnya gak tadi? Kola, ada ya? Ada fi'il, ada apa? Huruf ya. Intinya di sini belum menjelaskan yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketujuh dikatakan oleh beliau ya'murunallahu ya'muru ya, dari kata amaro ya muru, memerintah. Ya'muruna, memerintahkan kepada kami. Siapa? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita. An-na'tasima. Untuk kita berpegang teguh. Untuk apa? Kita berpegang teguh. Anak tasima, untuk kita berpegang teguh ya, jami'an secara bersama-sama kita semuanya, bil Qur'anil Karimi, dengan Al-Qur'an Al-Karim. Bi huruf apa? Bi huruf cel, menyebabkan apa? Hasro. Jadi bil Qur'an ni, akhirnya dia bakal di hasro ya, bil Qur'ani, karena kemasukan huruf cel. Bil Qur'anil Karimi, untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Wa alla nakuna minal musyrikina, wa alla, dan supaya kita tidak ya, la nakuna menjadi, supaya kita tidak menjadi, nakuna artinya kita menjadi, kita tidak menjadi ya. Minal musyrikina, termasuk di antara al musyrikina, orang-orang apa? Musyrik. Minal musyrikina, min huruf jel. Al musyrikina isim atau fi'il? Al musyrikina termasuk apa? Isim. Mufrad atau musanna? Mufrad atau musanna? Jamak mudzakkar salim, akhirnya apa? Ya dan nun. Nah ini namanya jamak mudzakkar salim jamak untuk laki-laki. Wa alla nakuna minal musyrikina, supaya kita tidak termasuk ya, menjadi termasuk golongan orang-orang apa? Musyrik. Al-mutafarriqina itu yang berpecah belah, yang bercerai-berai. Fi dinihim fi huruf jar, berarti dibaca apa? Fi di dina dinu dini. Dini kenapa? Ada huruf jar, itu apa? Fi, jadi bacanya fi di nihim, fi dini dinihim, agama mereka, dalam agama mereka. Syi'an yaitu bergolong-golongan, syi'an itu jamak dari apa? Syiah. Syiah itu artinya apa? Pecahan. Golongan ya, pecahan atau sekte. Syiah kelompok, jamaknya apa? Syi'an. Jamak apa namanya? Jamak dari syiah, jamaknya syi'an. Syiah jamak dari syiah, berarti jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim? Hah? Jamak apa? Taksir, jamak yang tidak beraturan. Wa ahzaban, dan menjadi hizab-hizab. Hizab itu apa? Golongan-golongan. Ahzab itu jamak dari apa? Hizab. Jamak apa namanya? Jamak taksir, jamak yang tidak beraturan ya. Hizab itu kan kelompok, partai. Jamaknya apa? Ahzab, golongan-golongan, hizab-hizab. Jamak apa tadi? Jamak taksir. Supaya kita tidak menjadi orang-orang, termasuk orang-orang musyrik yang berpecah belah dalam agama, yang mereka menjadi bergolong-golongan, menjadi berkelompok-kelompok, fanatisme golongan. Ini perkara yang dilarang. Tidak boleh kok kaum muslimin menjadi apa? Berpecah belah. Jadi berpecah belah hukumnya apa? Haram. Kaum muslimin haram hukumnya berpecah belah. Berarti kaum muslimin wajib bersatu. Jadi persatuan hukumnya apa? Wajib. Tapi maksudnya bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah ya. Bukan bersatu asal berkumpul. Wa yukhbiruna, dan yukhbiruna, dan Allah Subhanahu dan mengabarkan kepada kita. Yukhbiru isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Madhi atau mudhari? Yukhbiru diawali huruf ya. Kalau diawali ya berarti diawali anita. Kalau diawali anita, fi'il apa? Mudhari. Ya, fi'il apa? Mudhari. Diawali ya. Diawali dengan huruf ya. Yukhbiruna, dan mengabarkan kepada kita ar-rasulu, itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-karimu, yaitu yang mulia, rasul yang mulia. Annal yahuda, bahwasannya orang-orang Yahudi. Annal yahuda, wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Tafarraqu yaitu berpecah belah. Tafarraqu apa? Berpecah belah. Tafarraqu mereka berpecah belah. Firaqan katsiratan menjadi apa? Firaq. Firaqan katsiratan. Firaq itu jamak dari apa? Firqoh. Kalau satu kelompok namanya apa? Firqoh. Kalau banyak? Firqoh. Nah, itu namanya jamak. Jamak apa? Taksir. Makanya kalau antum banyak baca, insya Allah ketemu banyak jamak taksir. Ya. Firqon, firq itu jamak dari firqoh. Jamaknya firq. Kelompok-kelompok kasirotan yang banyak. Ya. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dahulu juga berpecah belah. Ya. Sampai sekarang juga sama. Wa annal muslimina, dan bahwasanya al-muslimina, orang-orang apa? Muslim. Al-muslimina isim atau fi'il? Isim. Apa cirinya? Ada alif lam. Al-muslimina mufrad atau musanna? Mufrad atau musanna? Jama apa? Mudzakkar salim. Bahwasanya orang-orang Islam al-muslimina sayaftarikuna, mereka akan berpecah belah. Sa, apa artinya sa? Akan, termasuk ciri dari apa? Fi'il. Berarti sesudah sa itu adalah fi'il. Mana fi'ilnya? Yaftarikuna. Fi'il madi atau fi'il amar? Madi atau amar? Mudhari. Kau tahu? Karena kan didahului apa? Ya. Ya, kan ada ya, ada Anita toh. Ingat sama? Anita. Fi'il apa? Mudhari. Anita itu apa toh? Alif nun ya ta Anita. Kalau diawali Anita berarti fi'il apa? Mudhari. Apalagi ini ada sa. Sa itu kan artinya apa? Akan. Kalau akan berarti sesudahnya fi'il mudhari. Demikian juga kalau ada saufa, sesudahnya juga fi'il apa? Mudhari. Ya. Antum sudah kenal kan fi'il ada berapa? Fi'il ada di 3. Yang pertama fi'il apa? Madi. Kata kerja apa? Lampau. Yang kedua fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang. Yang ketiga fi'il amr. Ya, paham? Bahwasanya orang-orang Islam sendiri, maksudnya orang Islam yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayaftarikuna, akan berpecah juga. Ini orang Islam juga berpecah belah. Ini berita kan? Ini bukan perintah, ini berita. Bahwasanya orang Islam juga berpecah belah. Aktsara minhum, lebih banyak daripada ahlul kitab. Kalau ahlul kitab berpecah jadi 71 atau 72, orang Islam lebih banyak lagi. Jadi berapa? 73. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya kan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang apa? Munkar, dan beriman kepada Allah. Karena gelar umat terbaik itu ketika kaum muslimin memenuhi syarat. Apa syaratnya? Kita dikatakan umat terbaik kalau apa? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Dan perkara yang ma'ruf, yang paling ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu sih? Amar ma'ruf nahi munkar. Sering mendengar masuk gak nanti? Ma'ruf itu segala sesuatu yang dikenali oleh syariat, dianggap baik oleh apa? Syariat, itu namanya ma'ruf. Semua perkara yang dianggap baik oleh syariat Islam, maka itu namanya apa? Ma'ruf. Di sana ada perkara yang wajib, di sana ada perkara yang apa? Sunnah. Dan kewajiban yang paling wajib, perkara ma'ruf yang paling ma'ruf itu apa? Tauhid. Makanya semua nabi dan rasul mendakwakan apa? tauhid, karena itu perkara ma'ruf yang paling utama, yang paling wajib itulah tauhid. Kalau orang berdakwah Islam tapi tidak mendakwahkan tauhid, tidak adalah, tidak ada nilainya. Sebagaimana orang beramal, beramal soleh sebanyak apapun tapi tidak bertauhid, juga tidak ada lah nilainya. Karena inti dari Islam adalah tauhid. Ya. Kemudian apa? Wa'atan hawa anil munkar. Syarat yang kedua, kaum muslimin melarang dari yang mungkar, dan kemungkaran yang paling besar adalah syirik. Wa tu'minuna billah, dan ditegaskan lagi, dan kalian beriman kepada Allah. Nah itu, jadi tidak berkenan. Jadi kalau sebagian orang mengatakan, oh ini hadis tentang perpecahan umat, katanya hadis apa? Do'if. Ini perkataan dari bukan ahli hadis. Ahli hadis sepakat mengatakan hadis itu hadis apa? Sahih. Ada pun sebagian ulama yang melemahkan seperti Ibnu Hazm, ya, sudah dibantah oleh para ulama yang lain. Ya, Ibnu Hazm salah. Jadi istilahnya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam hal ini tidak di, tidak dianggap. Ada perselisihan tapi tidak dianggap. Hanya antum silakan belajar hadis nanti ya, supaya antum bisa tahu kenapa kok para ulama berselisih. Ya. Bagaimana kita mengambil pendapat yang lebih kuat. Dan antum gak bisa belajar hadis kalau antum gak belajar bahasa Arab, ya kan? Kemudian apa tadi? Saya tarikuna aktsara minhum, bahwasanya kaum muslimin akan berpecah belah lebih banyak daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa anna hadhil firqa, dan bahwasanya hadhi, apa hadhi? Ini al-firqah, yaitu firqah-firqah, firqah-firqah. Bahwasanya kelompok-kelompok ini, maksudnya kelompok yang 73 tadi, yang maksudnya 72 ya, yang 72. Satakunu urbatan lidukhulin nari. Satakunu akan menjadi, akan menjadi urbatan. Apa istilahnya kalau bahasa kita? Terancam. Urdatan artinya terancam, beresiko, yang bahasa lebih tepatnya beresiko ya, atau diancam. Mereka mendapatkan ancaman atau resiko, yaitu apa? Lidukulin nari, untuk masuk ke dalam apa? Neraka. 72 golongan itu diancam neraka. Tapi ingat, mereka masih kaum muslimin. Artinya kalau masuk neraka, tidak kekal di mana? Di neraka. Paham ya? Jadi jangan dianggap 72 golongan itu kafir, tidak. Mereka kaum muslimin. Kenapa mereka diancam masuk neraka? Linhirofiha, karena inhirof, penyimpangannya. Penyimpangan firqah itu linhirofiha, li huruf, li huruf apa? Li adalah huruf jel, berarti sesudahnya dibaca apa? Kasroh li inhirofi, dibaca apa? Inhirofi, inhirof, ini penyimpangan. Li huruf c. Karena penyimpangan dari firqah tersebut, ya, wabukbina, dan jauhnya, buat itu jauh, dan jauhnya kelompok-kelompok itu an kita dirobbiha, an kita di Rabbiyan, termasuk huruf C, sehingga sesudahnya dibaca apa? Kasroh. Kita bu, kita bu atau kita bi? An, kita bi. Karena kita sudah kenal yang namanya huruf C, ya kan? An huruf apa? C. Jadi bacanya apa? Kasroh. An, kita bi. Ya, an kita di dari kitab ya Rabbiha, kita misalnya Rabbnya, kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Wa sunnati nabiha, dan juga menyimpang dari sunnah, sunnati nabiha, sunnah siapa? Nabinya. Nyanya kembali mana? Hah? Nabinya, nyanya kembali ke mana? Kalau hal itu kembalinya ke biasanya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau hu laki-laki. Kita dilunut dilihat dari rupa. Wa anna hadhil firqa satakunu urdatan li dukhulin nari li inhirafiha, karena penyimpangannya. Nyanya kembali ke siapa yang menyimpang? Firqah-firqah, ya kan? Wa buhtiha, dan jauhnya firqah-firqah tadi dari kitab rohnya. Nyanya kembali ke firqah-firqah. Dan sunnah nabinya. Nyanya kembali ke firqah-firqah. Paham ya? Coba jangan salah paham. Wa anna firqatan wahidatan, dan bahwasannya firqatan wahidatan, kelompok yang satu, ya, kelompok yang satu. Najiatan, yaitu yang selamat, satu kelompok yang selamat. Najiatan minha, di antara kelompok-kelompok tadi. Sata dekulul jannata, artinya apa? Akan masuk surga, akan masuk ke dalam surga. Jadi yang dijanjikan masuk surga, maksudnya tidak diancam neraka tadi, hanya satu kelompok saja. Maksudnya masuk surga tidak diazab karena hukuman itu. Wa hiya al-jama'atu, yang disebut sebagai apa? Al-jama'ah, itu kelompok manusia. Al-jama'ah maknanya sekelompok orang. Al-jama'ah al-mutamassikatu, yang berpegang teguh. Intinya di sini orang-orang yang berpegang teguh. Al-mutamassikatu bil kitabah, kitabu, kitabi. Bil kitab babi bu bil kita bi, kenapa? Karena bi huruf c, jadi kita dikit-dikit bisa baca kita apa? Gundul, ya bisa tak? Bisa ya, sedikit demi sedikit ya. Bil kita bi huruf sunnati, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Asabitati, yaitu yang apa? Sabit apa? Sahih. Sunnah yang sahihah. Maksudnya hadis yang sahih. Hadis yang diterima. Nah, hadis itu kan ada hadis sahih, ada hadis apa lagi? Dhaif. Kalau hadis sahih, yang bagaimana? Bukhari Muslim. Iya, kalau Bukhari Muslim pasti sahih ya. Hadis sahih itu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Apa syarat-syarat hadis sahih? Apa? Ya? Ya? Oh iya, ada di pelajaran mustalah hadis ya. Pelajaran mustalah. Intinya hadis sahih itu yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Apa syarat-syarat hadis sahih? Pelajaran mustalah. Kalau hadis apa? Do'if apa? Bapak di syarat-syarat do'if. Kalau hadis do'if itu yang tidak memenuhi syarat hadis sohih. Tapi hadis itu ada tiga ya. Ada sohih, ada apa? Hasan, ada do'if. Kalau hadis sohih itu memenuhi syarat. Misalnya apa? Bersambung sanadnya. Kemudian apa? Perawinya adil. Kemudian tidak ada apa? Ilah. Terus-terus. Kayaknya belajar mustalah hadis. Antum gak bisa belajar mustalah hadis kalau belum gak belajar bahasa Arab. Makanya ya, bahasa Arab ini kuncinya, ya, kuncinya. Antum mau baca terjemah pelajaran mustalah, ya bisa, cuma gak akan paham secara lah sempurna. Mending belajar kitab ulama yang berbahasa Arab. Antum mau belajar apa lagi? Kitab-kitab yang lain, ya, pelajaran yang lain tidak akan sempurna kecuali kalau antum paham bahasa Arab. Mau belajar hadis, mau belajar fikih, mau belajar mustalah, mau belajar usul fikih, usul tafsir, semuanya butuh kepada bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan materi. Wasunnati as-sabitati, yang mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah yang sahih, ya. Yang dimaksud sunnah yang sabit itu hadis yang derajatnya hasan atau derajatnya apa? sahih, karena hadis yang hasan itu juga diterima. Hadis yang hasan itu bedanya apa? Perawinya tidak terlalu kuat hafalannya. Kalau hadis yang sahih, perawinya apa? Kuat hafalannya. Kalau hadis hasan, ya orangnya terpercaya, tapi hafalannya agak lemah. Itu hadis hasan. Wa amali ashabi rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berpegang teguh dengan amalan dari ashab, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya orang yang dikatakan firqatun najiyah, yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, itu bukanlah pengikut kelompok tertentu, bukan yang ikut sama organisasi ini atau bersama ustaz ini atau bersama ulama itu. Yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah firqatun najiyah, siapa saja yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dan pemahaman para sahabat, siapapun dia, dimanapun dia, apapun organisasinya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu bukan perusahaan, bukan organisasi. Makanya beliau berdoa di akhir pembahasan ini, apa doanya? Beliau katakan, Allahumma ja'alna minal firqatin najiyati, ya Allah jadikanlah kami, Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikan kami, kami semua yang membaca, yang menulis, yang mendengar buku ini, minal firqati an-najiyati, termasuk dari apa? Al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Wafikil muslimina, beliau doakan lagi, dan wafik, berikanlah taufik, ya. Wafik, wafikil, berikanlah taufik al-muslimina, yaitu kaum muslimin yang lain yang mungkin enggak baca buku ini, li'an yakunu minha, supaya mereka apa? Yakunu minha, menjadi bagian dari firqatun apa? Najiyah. Baik, kita bahas lagi dikit dari awal ya. Ya'muru isim atau fi'il? Ya'muru fi'il apa? Mudhari. Nah, apa? Isim. Allahu isim, ya. Terus dengan dilewati. An naktasima, an huruf. Naktasima ada nun toh, ada anita, berarti fi'il mudhari. Jami'an isim, ada apanya? Tanwin. Bi huruf apa? Al-Qur'ani isim, Al-Karimi isim, wa huruf an huruf la huruf nakuna nakuna, ada apa? Ada anita loh, ada nun anita, berarti apa? Fi'il apa? Mudhari. Minal musyrikina, min huruf apa? Jel. Al-musyrikin isim. Mufrad atau musanna? Jamaah apa? Mudzakkar salim. Al-mutafarriqin isim apa? Jamaah mudzakkar salim. Fi huruf dini isim, him isim, syiaan isim, wa huruf ahzaban apa? Isim, kan tanwin. Wa huruf yukbiru ada apa? Ada anita, daya, ya, berarti fi. Fi'il apa? Mudhari. Nah, isim. Ar-Rasulu isim. Ada apanya? Alif lam isim. Al-Karimu isim. Ada alif lam. Anna huruf. Al-Yahud isim. Isim. Wa huruf pecah belah. Tafarraqu fi'il. Firaqan isim, tentang wi. Kasirotan apa? Isim yang kasirotan, banyak. Dua huruf. Ana huruf. Al-Muslimina isim apa? Jamak mudzakkar salim. Ya. Sa huruf. Yaktarikuna fi'il apa? Mudore. Fi'il apa? Mudore. Pakai ya. Yaktarikuna fi'il apa? Mudore. Diawali dengan anita. Alif, nun, ya atau ta. Ini diawali apa? Yaktarikuna diawali dengan huruf ya. Berarti fi'il mudore. Aksaro apa itu? Isim ya. Min hum, min huruf hum isim ya. Kau tahu kalau hum itu isim? Hum, kau tahu kalau isim? Jadi huruf jel itu min huruf jel. Berarti hum termasuk apa? Isim. Wa apa? Huruf. Anna huruf. Hadhihi isim. Al-Firaq isim. Sa huruf. Takunu fi'il. Urdotan isim. Li huruf. Dukuli dukuli termasuk apa? Dukul, dukuli. Hah? Isim atau fi'il? Fi'il. Isim. Isim. Kok isim kenapa? Jer. Hah? Kemasukan huruf jer. Mana huruf jer? Li. Li huruf jer. Jadi antum kalau baca itu bacanya li, jangan antum baca lu gitu. Jangan dibaca la. Ini bacanya apa? Li. Li dukulin nari. Anar isim fi'il? Isim. Ada apanya? Ada alif lam, ada al. Li inhirafiha. Li huruf, huruf apa? Jer. Inhiraf. Inhiraf. Apa inhiraf? Penyimpangan. Isim fi'il? Li in hiro fi berarti apa? Isim. Ha isim. Wa huruf. Bukdi bukdi isim. Buk artinya apa? Buk jauh. Bukdi lah isim fi. Ha isim ya. An huruf. Kitabi isim. Rabbi isim. Ha isim. Wa huruf. Sunnati isim. Nabi isim. Ha isim. Wa huruf. Anna huruf. Firqatan firqatan isim. Wahidatan isim. Najiatan isim. Minha min huruf. Ha isim. Sa huruf. Tanda ulu isim. Apa? Isim. I I fi'il. Fi'il apa? Mundore. Kan ada sa akan ya. Fi'il mu dari al-jannah isim. Wa huruf ya. Hah? isim. Al jamaah isim. Al mutanasikah isim. Bi huruf. Al kitab isim. Ya. Wa huruf. Sunnah isim. Tsabita isim. Wa huruf. Huruf. Amali. Amali. Isim. Amali apa? Isim. Cirinya apa? Kasroh. Kasroh. Amali. Cirinya apa? Kasroh. Kasrohnya mana? Amali. Amali. Kalau gundul enggak kelihatan. Ini karena digandeng, disambung ya kan, disambung dengan kata yang sesudahnya. Amali ashabi. Nah, amal dari para sahabat kan digandeng kan? Kata yang depan digandeng dengan yang belakang. Amali ashabi ya. Depan digandeng sama belakang ya. Jadi namanya istilahnya mudhof ya. Mudhof dan mudhof ilaih. Nanti ada pelajarannya ya. Masih lama, santai aja. Ashabi isim ya. Ar-Rasuli Allahumma, Allahu isim ya. Allahumma itu aslinya ya Allah, terus dipindah dari Allahumma. Ij'alna, ij'al, jadikan. Fi'il apa? Amr, perintah ya. Berarti kita memerintah Allah itu. Hah? Meminta. Ij'al itu namanya fi'il apa? Amr. Fi'il amr itu kalau dari atas ke bawah namanya apa? Perintah. Kalau dari bawah ke atas namanya apa? Doa. Namanya apa? Doa. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami, kita memerintah atau berdoa? Hah? Itu perintah Allah itu. Enggak, tapi fi'ilnya namanya fi'il apa? Amr. Namanya fi'il amr, tapi maksudnya apa? Doa. Nah, kalau nah termasuk apa nah? Isim. Kami ya. Min. Huruf apa? Jer. Al-firqa. Isim. An-najiyah. Isim. Wa. Huruf. Wafik. Berikanlah taufik. Fi'il apa? Amar. Fi'il amar, perintah ya. Fi'il amar. Doa. Al-muslimin. Isim. Mufrad atau musanna? Jamaah. Hah? Jamaah. Jamaah apa? Mudzakkar salim. Li'anna. Huruf. Oh bukan li'anna ya. Li'an. Li. Huruf. An. Huruf. Yakunu. Fi'il. Min. Huruf. Ha. Isim. Jadi antum tahu ya, setiap kata itu ada kelompoknya, itu ada yang masuk fi'il kata apa? Kerja. Ada juga yang termasuk kelompok apa? Isim. Kalau isim kata benda. Ada juga yang kelompok apa tadi? Huruf. Kalau isim macam-macam isim sudah kita pelajari toh tadi pagi. Ada berapa? 9 ya. Ada isim apa? Mufrad. Kata benda apa? Tunggal. Ada isim? Musanna. Menunjukkan berapa? Dua. Ada jamak muzakkar salim. Jamak untuk laki. Laki. Muslimuna atau muslimina. Itu jamak muzakkar salim. Ada juga jamak muannas salim. Muslimatun, mu'minatun, ya, kafiratun. Ada lagi namanya jamak apa? Taksir. Itu jamak yang tidak beraturan. Contohnya rasul, jamaknya apa? Rasul. Kitab, jamaknya apa? Kutub. Dan lain-lain. Apa lagi? Mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak Tafsir. Yang keenam Asmaul Husna. Masih ingat? Albuka, Albuka, Amuka, Buka, Lumalin. Itu dalam keadaan apa? Marfu. Kalau masuk Abaka, Akhoka, Hamaka, Faka, Lumalin. Kalau majrur Abika, Akhika, Hamika, Fika, Limalin. Nah itu namanya Asmaul Khomsa. Yang keberapa? Nah, yang ketujuh Maksur. Yang akhirnya alif bengkong. Al-Mustafa, Al-Huda. Apa lagi? Al-Mustafa, Al-Huda, Al-Husto, Musa. Itu namanya isim maksur. Yang keberapa? Tujuh. Yang keberapaan? Mangkus. Kalau mangkus akhirnya apa? Ya lazimah, sebelumnya di kasroh. Al-Qobi, Al-Hadi, Ad-Dai, ya kan? Itu namanya isim mangkus. Yang terakhir yang berapa? Sembilan, namanya isim layan sorif, yaitu tidak boleh ditanwin dan juga tidak boleh di kasroh, ya. Jadi sembilan macam isim itu tolong diingat, ingat. Ya. Tadi kita lanjutkan sedikit lagi. Ya. Kemudian beliau membawakan pembahasan yang baru atau tema yang baru. Jadi kalau dia dari awal sampai sini apa? Ya, intinya yang disampaikan apa? Bahwasanya umat Islam diperintahkan untuk bersatu dan dilarang dari berpecah belah. Bagaimana bersatu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat? Bagaimana berpecah berarti? Berarti hakikat perpecahan itu adalah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Siapa saja yang menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis Rasulullah, atau menyelisih cara beragama para sahabat, hakikatnya dia sedang memecah belah, walaupun dia banyak orang. Walaupun yang mengikuti Quran dan Sunnah itu hanya sedikit orang, hakikatnya dia mengajak pada persatuan. Walaupun yang banyak itu mengajak pada apa, menyelisih Quran dan Sunnah dan para sahabat, hakikatnya mereka mengajak kepada apa? Perpecahan. Jadi persatuan dan perpecahan itu tidak diukur dengan jumlah, kecuali dalam satu perkara. Kecuali dalam satu perkara, yaitu ketaatan kepada ulil amri. Kalau ada kaum muslimin sudah punya ulil amri, punya pemerintah, maka kita wajib taat kepada ulil amri, presiden misalnya, dalam hal yang makruf. Adapun dalam maksiat tidak boleh lah taat, tapi kita wajib mengikuti ulil amri. Itu disebut juga al-jamaah. Sudahlah al-jamaah. Seperti misalnya dalam masalah apa? Ya, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum, ya, maka kita mengikuti pemerintah. Yang tidak bertentangan dengan syariat. Kita lanjutkan berikutnya, minhajul firqatin najiyati. Ya, minhaj itu jalan-jalan. Al-firqatin najiyah itu jalan atau metode, cara beragama dari al-firqatin najiyah. Setelah beliau memperkenalkan kepada kita hakikat firqatin najiyah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, ya, sekarang beliau akan terangkan bagaimanakah cara beragama mereka, ya. Bagaimana cara beragama manhaj dari salafus saleh. Yang pertama beliau katakan al-firqatun najiyatu. Al-firqatun najiyatu. Salah satu jalan atau karakter dari firqatun najiyah. Dia lati itu adalah yang. Dia itu dia. Lati yang. Dia adalah yang. Taltazimu, berpegang teguh, ya, komitmen. Minhajar Rasuli, mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi hayatihi, di dalam apa? Kehidupannya. Wa minhaji ashabihi min ba'dihi, dan juga mengikuti jalan para sahabatnya sesudah beliau. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Bagaimana cara mereka beragama? Wa huwa, yaitu yang dimaksud jalan ya, beragama itu adalah Al-Qur'anu Al-Karim, yaitu mengikuti apa? Al-Qur'an. Alladhi anzalahu Allahu 'ala rasulihi, ya. Alladhi yang anzala, apa anzala? Menurunkan hu-nya, yang menurunkannya siapa? Allah, ala rasulihi, itu kepada siapa? Rasulnya. Yang Allah turunkan Al-Quran itu kepada rasulnya. Wa bayyanahu, dan beliau menjelaskannya, menjelaskan Al-Quran. Li sahabatihi, bagi para sahabatnya. Fi ahadisihi, fi ahadisihi, di dalam hadis-hadisnya. Atsabitati, yang sahih. Anhu, dari beliau. Wa amarul muslimina, wa amaro, dan beliau perintahkan. Beliau perintahkan al-muslimina, yaitu kaum muslimin, bitanasuki bihima, untuk berpegang teguh ya bihima, dengan keduanya. Dengan apa? Keduanya, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, taraktu, apa artinya? Aku telah meninggalkan, dari kata apa? Taroka. Kalau taroka itu meninggalkan, fi'il apa? Mati. Kalau taraktu berarti siapa? Aku telah meninggalkan ya. Fikum, pada di tengah-tengah kalian ya, di tengah-tengah kalian aku telah tinggalkan. Syai'aini, nah perhatikan di sini, syai'aini, dua perkara. Berarti isim apa? Mufrad atau jamak? Musana. Hah? Musana ya, karena menunjukkan adalah dua toh, syai'aini, dua perkara. Lan tadillu, kalian tidak akan sesat. Ba'dahuma, setelah mengikuti keduanya. Kitabullahi wa sunnati, itu kitab Allah dan sunnah, itu ajaranku, itu hadis-hadisku. Walan yatafarraqo, dan tidak akan ya, tidak akan terpisah. Yatafarraqo, tidak akan apa? Terpisah. Al-Quran dan sunnah itu tidak boleh dipisah-pisah. Hatta yarida, sampai apa? Keduanya itu datang. Alayya, kepadaku ya. Al-haudho, yaitu nanti ketika di mana? Haud, haud apa? Telaga, telaganya siapa? Rasulullah SAW ya. Nanti ada di padang apa? Mahsyar ya, haud, yang akan mendatangi telaganya Rasulullah SAW, setiap umat beliau, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada pun selain mereka, orang-orang yang terjerumus dalam bid'ah, mereka akan apa? Diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Itu diantara bentuk siksaan, diantara bentuk hukuman bagi mereka yang meninggalkan sunnah, maksudnya ajaran siapa? Rasulullah SAW. Walaupun mereka muslimin, walaupun mereka umat Islam, tapi karena mereka menyelisihi jalan beragama Rasulullah, maka mereka mendapatkan hukuman-hukuman ya. Di antara bentuknya tadi, diusir dari telaganya siapa? Rasulullah SAW. Maka ini ancaman bagi siapa saja yang menyelisihi cara beragama Rasulullah SAW. Jadi mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Nabi, ya bagaimana beliau berakidah, bagaimana beliau beramal, ya, bagaimana melaksanakan sholat, bagaimana berpuasa, bagaimana berhaji dan seterusnya, ini namanya sunnah. Namanya apa? Sunnah. Bagaimana beragama, bagaimana bermuamalah dengan penguasa, itu juga namanya apa? Sunnah. Tidak boleh memberontak kepada penguasa muslim yang sah, itu juga namanya apa? Sunnah. Maka kalau orang meninggalkan perkara-perkara ini, maka dia menyimpang dari sunnah. Ya. Makanya disebut dengan istilah apa? Ahlul bid'ah. Orang yang melakukan apa? Bid'ah. Yang disebut ahlul bid'ah itu secara umum adalah orang-orang yang menyimpang dalam masalah pokok. Ya. Misalnya orang apa? Khawarij. Karena orang khawarij menganggap apa? Pelaku dosa besar keluar dari Islam. Orang Khawarij mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu nanti kalau di Yusuf di mana? Di akhirat kekal di mana? Di neraka. Demikian juga orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan orang melakukan dosa besar, ya berzina, minum khamar, mencuri, itu kalau di dunia tidak beriman dan tidak apa? Kafir. Istilahnya apa? Manzilah baina manzilatain. Mereka tidak beriman tapi tidak apa? Kafir. Itu hukum di dunia. Tapi di akhirat nanti menurut orang Mu'tazilah, nasibnya pelaku dosa besar yang tidak bertobat maksudnya, maka dia kekal di dalam neraka. Ini keyakinan yang berbahaya, ya. Keyakinan apa? Sesat. Khawarij dan apa? Mu'tazilah. Makanya antum harus belajar apa? Akidah, supaya tidak termasuk kelompok ahli bid'ah. Ya, demikian yang kita baca pada siang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok, ya. Saya kira ada pertanyaan, dok. Demikian, kita berjumpa lagi insyaallah besok pagi jam 7, ya. Tolong dibawa kitabnya Sar dan Antar. Ada perkembangan? Minta tolong di presensi. Tolong di presensi lagi. Tanggal? 7, ya. Saya presensi, ya. Mas Abu Umar Abdul Haq, ya. Amin Maulana tidak hadir. Ari Teguh Santosa tidak hadir. Danu Aprianto tidak hadir. Dimas Tiaji tidak hadir. Pak Desi tidak hadir. Dwi Tio hadir. Kaisal Akbar hadir. Faris Naufal Ali hadir. Halim Surya Putra Halim tidak hadir. Aulia Urana hadir. Rocky Azadina hadir. Maulana Matum Ibrahim tidak hadir. Nizar tidak hadir. Muklis ada izin. Naufal Ardiansyah hadir. Randi Sanipane tidak hadir. Rofi Sigit ada. Umar Al-Jufri tidak ada.